بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرتي كتاب المقدمة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. Beliau menyatakan walillahil hamdu wasyukru wassana'u, maka bagi Allah lah segala pujian dan dipanjatkan baginya syukur serta sanjungan. Ala an ja'ala kitabahu hudan wa syifa'an wa rahmatan wa nura, atas anugerahnya yang menjadikan kitabnya yaitu Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, wasyifaan, dan sebagai penawar penyakit, dan juga warahmatan, Al-Quran sebagai rahmat, wanuran, dan sebagai cahaya ilmu, watabsiratan watadzkirata, juga segala pujian dan syukur dan sanjungan bagi Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai tabsiratan, sebagai pembuka mata, mata hati, wa tadhkiratan, dan sebagai peringatan, wa ibratan wa barakatan, dan Al-Quran juga telah dijadikan sebagai ibratan, sebagai pelajaran, dan juga barokah. Wa hudan wa bushra lil muslimin, Al-Quran telah dijadikan pula sebagai petunjuk dan bushra, kabar gembira bagi kaum muslimin. Fa idza ulima hada, maka apabila perkara ini ulima, telah diketahui, ulima iftiqaru kullu mukallafin, maka telah diketahui pula betapa segenap para mukallaf iftiqar, yaitu membutuhkan, memerlukan, betapa para mukallaf telah sangat memerlukan lima'rifati ma'anihi, untuk mengerti, ma'rifah mengerti, mengenal, ma'anihi makna-makna yang terkandung padanya, wal i'tida'i biha, dan keharusan untuk i'tida' biha, untuk apa, mendapatkan, untuk berupaya untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya. Wa kana haqiqan bil 'abdi, dan adalah memang semestinya bagi seorang hamba, haqiqan semestinya bil 'abdi bagi seorang hamba, ayyadzula juhdahu, untuk menumpahkan kesungguh-sungguhannya, wa yastafriqa wus'ahu, dan untuk menghabiskan daya upayanya, yastafriqa menghabiskan, wus'ahu daya upayanya, fi ta'allumihi, untuk belajar tentang makna-makna Al-Quran itu, wa tafahumihi, dan untuk memahami makna-makna Al-Quran itu, bi aqrabit turuqil musilati ila dhalika, dengan cara yang paling, atau jalan yang paling dekat, aqrabit turuq, jalan yang paling dekat, al-musila ila dhalik, yang akan mengantarkan dia kepada pengertian Al-Quran itu. Waqad kasurat tafasirul a'immati rahimahumullahu li kitabillahi. Dan sungguh kasurat telah banyak berbagai tafsir. Tafsir jamak dari tafsir para imam-imam, semoga Allah merahmati mereka. Tafsir terhadap kitab Allah ini, tafsir Al-Quran, itu yang sekarang matbu, yang sudah dicetak, kurang lebih ada 30 tafsir dari para imam-imam ahlul hadis. Selain tafsir-tafsir yang dolal, kalau tafsir-tafsir yang sesat, dolal, itu tidak terhingga banyaknya. Dari tafsir dari para imam ahlul hadis, para imam ahlul hadis ini ada 30 lebih, atau di sekitar 30 tafsir. Famin mutawwalin kharijin fi aktsari buhuthihi 'anil maqsuudi. Ada yang mutawwal, yang panjang. Kharij fi aktsari buhuthihi 'anil maqsuud. Yang sampai saking panjangnya sampai keluar dari berbagai pembahasan, mayoritas pembahasan, aktsar buhuthih, mayoritas pembahasan padanya itu keluar anil maksudi, dari tujuan ditulisnya tafsir itu. Wa min muqtasirin, ada pula dari tafsir itu yang muqtasir, yang pendek, ringkas. Yaqtasiru ala hilli ba'dil alfaz, alfazil lughawiyah, yang semata-mata dalam bentuk hil, mengatasi, memecahkan problem ba'dil alfaz al-lughawiyah, sebagian lafaz-lafaz. Problem apa yang dipecahkan? Yaitu problem lughawiyah, bahasa semata. Nah, seperti mukhtasar tafsir At-Tabari karya Ibnu Manjaweh, seperti juga tafsir Jalalain, ini sangat ringkas ya, sehingga hanya sebatas menyelesaikan lafaz-lafaz dari ayat-ayat Quran itu saja secara bahasa. Yaqta'un nazar 'anil murad, sehingga saking ringkasnya sampai sehingga dikatakan yaqta'un nazar 'anil murad di dalam hal kita menutup mata pandangan anil murad, tentang apa yang dituju daripada tafsir itu. Yaqta memutuskan an-nazar, pandangan anil murad, tentang tujuan ditulisnya tafsir itu. Tafsir yang ringkas, saking sampai ringkasnya sehingga memutuskan pandangan tentang apa tujuan ditulis tafsir itu. Artinya orang tidak mengerti saking ringkasnya itu. Ada yang saking panjangnya sampai keluar dari tujuan ditulisnya tafsir. Ada tafsir yang sangat panjang. Nah, di dalam hal ini sampai sedemikian rupa panjangnya, tapi ditulis oleh tokoh Asy'ariyah, namanya tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Al-Fakhrur Razi, Ini tokoh Asy'ariyah, mutakallim, ahli ilmu kalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena pembahasan tafsir Al-Kabir ini begitu panjang lebarnya, sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fihi kulla syai' illa tafsir. Di dalam tafsir ini terdapat segala sesuatu kecuali tafsir, kata beliau. Ngerti? Terdapat padanya segala sesuatu kecuali tafsir. Nah, kan tujuannya ditulis untuk tafsir Al-Quran, tapi saking panjangnya penulisan sampai membahas masalah, dimulai dari membahas masalah lafad, akhirnya membahas masalah suara, akhirnya membahas masalah ilmu musik, akhirnya wah kemana-mana, segala sesuatu ada padanya, sampai tidak terdapat padanya tafsir. Padahal semua ditulisnya adalah untuk tafsir. Wahakala dari kitab-kitab tafsir yang ada, ya, apalagi kalau kita masuk pada tafsir-tafsir ahlu dolal, akan lebih mengerikan lagi, ya, akan lebih mengerikan lagi. Nah, wa kana alladhi yanbaghi fi dhalika, dan yang semestinya dalam perkara ini ialah ayaj'al al-ma'na huwa al-maqsud, ialah mestinya dalam hal tafsir itu menjadikan makna setiap ayat itu sebagai huwa al-maqsud, sebagai tujuan. Tujuan penulisan tafsir ialah untuk bagaimana memahami makna setiap ayat. Walafdu wasilatan ilaih, sedangkan lafaz dari setiap ayat itu adalah semata-mata sebagai wasilah, sebagai perantara yang mengantarkan kita ilaih, kepada makna. Nah, oleh karena itu yang lebih dipentingkan ialah bagaimana mendapatkan makna dari setiap ayat tersebut. Fayamduru fi siyaqil kalam, fayundaru fi siyaqil kalam. Maka untuk mengerti ialah dilihat pada siyaqil kalam, itu artinya konteks kalimat. Pembahasannya itu tentang apa? Nah, sehingga bisa dipahami maknanya. Wa masiqali ajli, dan mengapa ayat itu siqa diuraikan karenanya? Untuk apa? Wa yuqabilu bainahu wa baina nadhirihi, yuqabilu yani dikonfrontir, dipertemukan, antara ayat itu dan ayat yang serupa dengannya. Fi mawdhi'in akhar, di dalam ayat lainnya, mawdhi', tempat lainnya. Nah, jadi tafsir Al-Quran bil Quran, begitu. Ya, terkenal tafsir Al-Quran bil Quran dari kalangan mu'asirin, dari kalangan orang belakangan, para ulama, ialah kitab Adwa'ul Bayan. Fi tafsir Al-Quran bil Quran, karya Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullah. Abwaul Bayan ini disampaikan di Masjid Nabawi dalam pelajaran tafsir di sana. Kemudian ditulis oleh murid, para muridnya, sehingga jadilah kitab tafsir Abwaul Bayan tersebut. Ya, ini mempertemukan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wa yu'rafu annahu sabaqa li hidayatil khalqi kullihim, dan telah diketahui dengannya annahu bahwasannya Al-Quran itu telah ada ketentuan sabaqa, telah ada ketentuan bahwa misinya itu, misinya Al-Quran itu yang telah ada sebelum diturunkan, misinya ialah li hidayatil khalqi kullihim, untuk memberikan petunjuk kepada segenap manusia dan jin, ya, seluruhnya. Ya, alimuhum wa jahiluhum, baik yang berilmu maupun yang jahil, itu dibimbing oleh Al-Quran kepada hidayah. Baik yang berilmu maupun yang jahil sama-sama membutuhkan bimbingan Al-Quran. Nah, karena fungsi demikian, hawarihim wa badawihim, juga orang-orang kota, hawari, orang-orang kota, badawi, orang-orang desa, semuanya membutuhkan bimbingan Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu, maka yang dituju dengan penulisan tafsir ialah apa? Bagaimana bimbingan Al-Quran itu bisa sampai kepada semua pihak. Nah. Fannabaru lisiyaqil ayati, maka harus pula di dalam tafsir itu untuk diteliti tentang apa siyaqil ayat, ya, konteks daripada setiap ayat, hubungan dengan pembahasan. Bagaimana untuk mengerti konteks daripada setiap ayat itu, yaitu apa topik pembahasan yang sungguhnya dimaukan oleh setiap ayat itu. Untuk mengertinya, ma'al ilmi bi ahwalir rasuli wa siratihi, yaitu dengan cara mengerti tentang ahwalir rasul, keadaan perihidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiratih, dan perihidupnya. Sirah Nabawiyah ini membantu kita untuk mengerti ayat-ayat itu, tafsir daripada ayat-ayat Quran. Ma'ashabihi wa a'da'ihi, dan bagaimana kehidupan Nabi bersama para sahabatnya, dan bagaimana pula kehidupan Nabi ketika menghadapi a'da'ihi, musuh-musuhnya. Waqta nuzulihi, di waktu turunnya ayat Quran tersebut. Jadi ketika kita memahami keadaan Rasul dengan para sahabatnya dan dalam menghadapi para musuh-musuhnya, ketika turunnya ayat Quran itu dikatakan min a'bami ma yu'inu ala ma'rifatihi, adalah perkara yang paling besar. Faktor yang paling besar yang yu'in, yang membantu untuk orang mengerti ayat tersebut. Wa fahmil murad minhu, dan untuk memahami apa yang dituju daripada ayat Quran tersebut. Yaitu dalam hal ini riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul. Itu sangat membantu. Tetapi harus diingat bahwa riwayat-riwayat asbabun nuzul itu tidaklah menjadi penentu hukum dari setiap ayat, tetapi sekedar untuk membantu, dan ini sangat besar bantuannya untuk memahami apa yang dituju oleh ayat-ayat itu. Khususan idza dhamma ila dhalika ma'rifatu ulumil arabiyyati, lebih khusus lagi kalau digabungkan in dhamma, kalau digabungkan ila dhalika kepada ilmu-ilmu tersebut, ialah ma'rifatu ulumil arabiyyati, mengenal ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-akhtilafi anwa'iha, disertai dengan berbagai perbedaan macam-macam bahasa dialek, macam-macam bahasa Arab, dialek Quraisy, dialek Ghatafan, dialek Bani Bakr dan sebagainya. Kemudian dalam perkara nahwu, ada Basriyin, ada Kufiyin, itu juga membantu kita memahami Al-Quran. Faman wuffiqa lidzalika, maka siapa yang diberi taufik untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, lam yabqa alaihi, tidaklah tertinggal padanya illal iqbala ala tadabburihi, kecuali pasti dia akan al-iqbal, menghadapkan segala semangat ala tadabburihi untuk mempelajarinya, wa tafahumihi, dan untuk memahaminya, wa kasrati tafakkuri fi alfadhihi wa ma'anihi, dan banyak bertafakkur tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an dan makna-makna daripadanya, wa lawazimaha, dan konsekuensi, kemestian, keharusan di balik lafaz lafaz itu, pengertian lafaz itu, wa ma tadammanahu, dan apa yang dikandungi daripada setiap lafaz itu, wa tadullu alaih mantuqan wa mafhuman, dan apa yang ditunjukkan oleh makna ayat itu, mantuqan wa mafhuman, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mempelajari semuanya itu, mantukan yang terucap, yang tertulis secara zahir, mafhuman yang difahami daripada ayat tersebut. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah, yang mempelajari bahasa Arab, dia mempelajari ilmu hadis. Kegunaannya apa ilmu hadis? Nah, untuk meneliti riwayat-riwayat asbabin nuzul. Kan semuanya itu dengan sanad. Nah, juga dengan ilmu hadis akan kita bisa meneliti riwayat-riwayat qiraah. Ya. Riwayat-riwayat qiraah itu dengan sanad juga. Nah, qiraah ayat per ayat itu dengan sanad. Al-Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan riwayat-riwayat qiraah di dalam kitab beliau. Qiraah Syafi'iyah namanya. Itu khusus tentang riwayat-riwayat qiraah. Sanadnya sampai kepada para sahabat Nabi. Panjang pendeknya daripada ayat Quran itu dibawakan beberapa riwayat. Ada satu riwayat menyatakan ini panjang, ada riwayat lain menyatakan itu pendek. Semua itu dengan ilmu hadis kita mendapatkan kepastian apakah sanadnya sahih atau tidak. Juga samping itu perlu kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Untuk juga memahami dalam sirah itu akan dibahas berbagai peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Quran. Nah, itu sangat memahami, sangat membantu untuk kita memahami ayat-ayat Quran. Maka dengan berbagai ilmu tersebut seorang akan mendapatkan taufik untuk mencapai pemahaman makna daripada Al-Qur'an itu. Fa idza baddala wus'ahu fi dzalika, maka apabila dia telah menumpahkan daya upayanya di dalika dalam perkara itu, farabbu akramu min abdi, maka Allah akram lebih mulia dari hambanya. Fala buddha an yaftaha alaihi min ulumihi, maka pasti Allah akan membukakan ilmu-ilmunya kepada hamba-hambanya. Umuran la tadkhulu tahta kasbihi, yang kadang-kadang akan didapati oleh hamba yang pelajari Al-Quran itu perkara-perkara yang la tadkhul, tidak masuk tahta kasbihi, tidak masuk dalam daya upayanya. Akan ketemu dengan berbagai keterangan-keterangan yang di luar perhitungan kemampuan usahanya. Nah, Allah akan membimbing hamba itu untuk memahami Al-Quran dengan begitu. Ya. Walamma mannal bari alayya wa ala ikhwani, maka ketika al-bari yaitu al-khaliq manna telah menganugerahkan alayya kepadaku, yaitu kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa ala ikhwani, dan atas saudara-saudaraku, bil istighali bi kitabihil azizi, untuk aku menyibukkan diri, al-istighal menyibukkan diri untuk memahami Al-Kitab Al-Aziz, memahami Al-Quran, kitab yang agung, bihasbil halil la'iqati bina, sesuai dengan keadaan al-la'iqah yang yang kami temui, al-la'iqah bina, sesuai dengan keadaan yang mencocoki keadaan kami. Ya, ahbabtu, maka aku ingin an arsuma min tafsir kitabillah, untuk aku menulis kitab Allah, menulis tafsir kitab Allah, ma tayassara, apa-apa yang mudah, wa ma manna bihillahu alaina, apa yang dimudahkan dan apa yang Allah anugerahkan atas kami dengannya. Liyakuna tadhkiratan lil muhsilin, lil muhassilin, sebagai peringatan bagi orang yang ingin mendapatkan, muhassilin, orang yang ingin mendapatkan ilmu. Wa alatan lil mustabsirin, dan aku berharap tafsir ini sebagai alat bagi orang yang ingin mencari keterangan, lil mustabsirin, yang ingin mencari kejelasan. Wa ma'unatan lis-salikin, dan kiranya akan membantu orang-orang yang salikin, yang menempuh jalan ilmu ini. Wala uqayyiduhu khawfad dhiya', dan semogalah wala uqayyiduhu, dan aku mengikatnya dalam bentuk tulisan tafsir ini, khawfad dhiya', karena takut untuk hilangnya ilmu tersebut. Walam yakun qasdi fi dzalika illa ay yakuna al-ma'na huwa al-maqsud, dan tidaklah ada tujuanku dalam perkara ini illa ay yakuna al-ma'na huwa al-qasd wal maqsud, kecuali yang dituju, yang dimaksud adalah al-ma'na. Walam ashtaghil fi hilli al-alfaz wal-'uqud lil ma'na alladhi dzakartu, dan aku tidak akan menyibukkan, lam ashtaghil, aku tidak menyibukkan diri dalam penulisan ini, bihillil alfaz, untuk memecahkan problem lafaz-lafaz, wal 'uqud, dan berbagai kesulitan-kesulitan makna lafaz, lil ma'na alladhi dzakartu, untuk makna yang aku sebutkan. Jadi langsung beliau menyebutkan makna tanpa menjelaskan tentang alasan kenapa makna itu demikian. Tentu beliau saripatikan dari kitab-kitab tafsir yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walianna al-mufassirina qad kaffu min ba'dihim, karena para mufassirin, para ahli tafsir, qad kaffu min ba'dihim, qad kaffu man ba'dahum, telah mencukupi bagi orang-orang yang datang sesudahnya, yakni mencukupi, tidak perlu lagi orang-orang datang sesudahnya untuk menulis lagi permasalahan-permasalahan itu. Fajazahumullahu 'anil muslimina khairan. Nah, maka semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang mereka telah tinggalkan bagi kaum muslimin. Ya. Naam. Wallahu arju dan Allah lah yang aku harapkan. Wa alaihi a'tamidu, dan atasnya lah aku bersandar. Ayu yassira ma qasadtu, untuk Allah memudahkan apa yang aku tuju. Wa yudallila ma aradtu, dan menundukkan apa yang aku inginkan. Fa innahu illam yassirillahu, karena sungguhnya kalau tidak dimudahkan oleh Allah, fala sabila ila husulihi, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan apa yang aku tuju dari tafsir ini. Wa illam yu'in alaih, dan kalau Allah tidak membantu aku untuknya, fala tariqa ila nailil abdi ma'mulahu, maka tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk mencapai apa yang diangan-angankan. Wa saluhu ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan aku memohon kepada Allah ta'ala untuk menjadikan tafsir ini sebagai khalisan, sebagai amalan yang diikhlaskan untuk wajahnya yang mulia. Wa yanfa'a bihi an-naf'ul 'amim, dan semoga Allah menjadikannya sebagai perkara yang bermanfaat, dengan kemanfaatan yang merata. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu mukaddimah tafsir beliau. Ya, kita loncat ke halaman, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Halaman 33. Dari mukaddimah kita sudah mengerti bahwa tafsir ini adalah tujuannya untuk membantu, ya, secara ringkas orang mencapai makna yang dikandungi daripada Al-Quran. Ya, siapa yang ingin mengarah kepada pembahasan tafsir secara bahasa, bisa kita dapati seperti tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Imam Al-Alusi. Ini mengarah tekanannya, stressingnya kepada bahasa. Ya, yang ingin mengarah kepada ahkam, tafsir ahkam, hukum-hukum, itu bisa kembali kepada kitab Ahkamul Quran karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, pada Maliki. Disyarah lagi karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi ini, tafsir Ahkamul Quran, disyarah oleh Al-Imam Al-Qurtubi dengan judul Jami' Ahkamil Quran, atau terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Ini mensyarah, menjelaskan daripada Ahkamul Quran Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, kalau dalam bidang ahkam, tafsir ahkam. Dan diringkas lagi, ya, oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani, ya, pengarang Nailul Autar, kitab Nailul Autar, Imam Ash-Shawqani, di dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Nah, begitu. Ada pula tafsir yang kecenderungannya merujuk kepada riwayat-riwayat. Nah, dalam hal ini tafsir At-Tabari. Ini kecenderungannya kepada periwayatan dari sahabat Nabi dan hadis-hadis tentang itu. Diberi tafsir At-Tabari ini kemudian diberikan diberi kritik terhadapnya, terhadap sanad-sanadnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, diberi kritik sekaligus ditambah apa yang tidak terdapat dalam tafsir tersebut, sehingga jadilah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang menggabungkan antara bahasa dan riwayat, yaitu tafsir Al-Babawi contohnya. Ini menggabungkan tentang periwayatan dan bahasa. Dan masih banyak lagi kitab-kitab tafsir berkenaan dengan berbagai bidang yang dituju. Ya, Masya Allah. Kita masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir terhadap surat Al-Fatihah. Kita masuk kepada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ialah abtadi'u bikulli ismillahi bikulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai membaca ayat ini dengan segenap nama bagi Allah Ta'ala. Lianna lafza ismin mufradun mudhaf, adalah mufrad tunggal dan mudhaf kedudukannya. Fayaummu jami'al asma'il husna, sehingga meliputi seluruh nama-nama Allah yang agung, yang mulia. Ismillah mudhaf kepada lafzul jalalah Allah, ya. Sehingga meliputi seluruh nama-nama Allah. Lafzul jalalah Allah huwa al-ma'luhul ma'budu. Ialah zat yang ma'luh, yang dijadikan ilah. Al-ma'bud, yang diibadai. Al-ma'luh itu maknanya al-ma'bud. Al-ilah itu maknanya sesembahan. Al-mustahiqu li'ifradihi bil-ibadati, yang berhak dengan sendirinya, li'ifradihi dengan sendirinya, bil-ibadati untuk diibadai. Lima tasofa bihi, karena dia bersifat padanya min sifatil uluhiyah, daripada sifat-sifat uluhiyah, sifat sebagai zat yang diibadai. Wa ya sifatul kamali, dan itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Allah sebagai ilah. Mengapa? Karena padanya terdapat segala sifat-sifat kesempurnaan. sehingga yang pantas untuk diibadai, untuk diperlakukan sebagai ilah adalah hanya Dia. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Ismani. Di sini ada dua nama, Dalani, yang kedua-duanya menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwasanya Dia Allah yang Maha Tinggi, Dzurrahmati Al-Wasi'ati Al-Azimati, yang memiliki rahmat yang luas, Al-Wasi'ah luas, Al-Azimah yang agung. Bagaimana luasnya? Allati wasi'at kulla syai', yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana pernyataan Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy, dan rahmat Allah itu ammat meliputi segala yang hidup, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, segala yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi, dan semua itu ditulis, semua rahmat itu ditentukan juga untuk al-muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, al-muttabi'in, untuk orang-orang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Li'anbiya'ihi wa rusulihi, mengikuti para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya. Fa'ula'i, mereka yang bertakwa dan mengikuti para nabi dan para rasulnya itu, lahumur rahmatul mutlaqatu, bagi mereka rahmat yang mutlak, yang umum, seluruhnya, seluruh rahmat, rahmat, segala rahmat Allah. Wa man adahum, adapun yang selain mereka, selain para muttaqin, selain para muttabi'in, apa? La falahu nasibum minha, hanya mendapatkan nasib sebagian saja minha, daripada rahmat itu, yaitu rahmat di dunia dalam bentuk fasilitas hidup, hanya dapat itu saja. Nah, adapun orang yang muttaqin mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk fasilitas hidup, hidayah, taufiq, ilmu, keutamaan, al-fadl, pahala, kemudian husnul khatimah, kemudian ni'matul kubur, kemudian ni'matul mahsyar, al-aman fil mahsyar, keamanan di mahsyar nanti, hidayah ila siratil mustaqim, dibimbing untuk menempuh jembatan yang melewati di atas neraka jahanam, untuk sampai dengan mudah kepada pintu surga, untuk dimudahkan hisabnya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Wa'alam, dan ketahuilah, kata beliau, anna minal qawaidil muttafaqi alaiha, adalah termasuk daripada kaidah-kaidah Qawaid jamak dari qa'idah. Iya. Al-muttafaq alaiha, yang telah disepakati atasnya. Baina salafil ummati wa a'immatiha, telah disepakati di antara para salafil ummah, pendahulu umat ini, dan para imam-imamnya, ialah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati. Ialah beriman kepada nama-nama Allah dan kepada sifat-sifat Allah, dan beriman kepada segenap hukum-hukum daripada sifat-sifat Allah. Hukum daripada sifat Allah, dijelaskan antara lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, bahwa segala sifat Allah itu tidak serupa dengan yang lainnya. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan yang selain Allah. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini hukum dari sifat Allah. Tidak boleh kita membahas tentang kaifiyah, bagaimana cara-caranya sifat Allah. Ketika diberitakan kepada kita bahwa Allah mempunyai dua tangan, tidak boleh kita tanyakan bagaimana ya tangannya Allah. Tidak boleh, karena memang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sehingga tidak bisa dijelaskan. Iya. Mau kalau tanya tentang bagaimana ya kepalanya sapi? Oh, kepalanya sapi itu seperti ini dan ini, seperti batu, seperti ini. Nah, bisa, karena ada keserupaannya dengan yang lainnya. Iya. Bagaimana pohon korma itu? Oh, pohon korma itu seperti pohon kelapa sawit. Ini ada keserupaannya mesti, sehingga bisa dijelaskan. Kalau makhluk. Tapi kalau sifat-sifat Allah tidak ada keserupaannya dengan apapun, sehingga tidak bisa dijelaskan kaifiahnya, bagaimananya. Allah berada di atas arsy, bagaimana? Apakah nempel atau ngawang atau bagaimana? Atau menggantung? Tidak bisa dijelaskan. Dan karena itu Allah memang tidak menjelaskannya, karena kebesaran Allah itu tidak bisa dibatasi oleh lamunan siapapun, angan-angan siapapun, pikiran hitungan siapapun. Karena Allah pasti akbar, Allahu akbar, terus lebih besar dari segala angan-angan itu. Nah, ini semuanya ini adalah hukum dalam perkara sifat-sifat Allah. Wa yu'minuna matalan, maka mereka para imam beriman, misalnya bi'annahu rahmanun rahim, bahwasanya Allah itu rahman dan rahim, yaitu dzur rahmatillati ittasafa biha, dia mempunyai rahmat, memiliki rahmat allati ittasafa biha, yang dia Allah telah mensifati dirinya dengannya, al-muta'alliqatu bil marhumi, yang berkaitan rahmatnya dengan al-marhum, makhluk yang dirahmati. Dan ni'amu kulluha, maka segala nikmat itu, nikmat-nikmat itu semuanya, atarun min atari rahmatih, adalah sebagai bekas. Atarun min atari rahmatih adalah semua nikmat itu sebagai asar, bukti adanya rahmat Allah. Wa kadza fi sa'iril asma'i, demikian pula dalam segenap nama-nama Allah itu kita memahami dengan cara seperti itu, seperti kita memahami nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yuqalu fil alimi, seperti bagaimana dikatakan tentang nama Allah Al-Alim. Allah mempunyai nama Al-Alim, ya, iyalah innahu alimun du ilmin, bahwa dia Allah Alim, maha berilmu, du ilmin, yang mempunyai ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', yang dia berilmu tentangnya, kulla syai', segala sesuatu. Qadirun, dia adalah mempunyai nama Al-Qadir, maka maknanya ialah dzu qudratin yuqaddiru kulla syai', dia mempunyai kudrah. Apa kudrah? Kekuasaan, yuqaddiru ala kulli syai', yang dia menentukan, menakdirkan segala sesuatu. Begitulah caranya kita memahami Asma'illal Husna sesuai dengan tuntunan para imam-imam salaf dan imam-imam Ahlus Sunnah. Ya. Nah, karena memang seperti Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah itu tidaklah mengandung makna, kata mereka. Dan ini adalah kesesatan. Jadi nama Allah itu hanya sekedar untuk menyatakan bahwa Allah itu ada, tidak mengandung makna. Karena apa? Karena mereka mengingkari sifat Allah. Sedangkan para imam ahli sunnah jamaah mengatakan bahwa nama Allah itu memberitahukan tentang sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama Allah itu memberitahukan tentang adanya sifat-sifat Allah. Begitu. Ini adalah hukum tentang nama-nama Allah Asma'illal Husna dan tentang sifat-sifat Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.